Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdul Aziz Turki hafizahullah ta'ala wadhi mubtada. Naam, zi mubtada waw harf ataf mabni ala al-fath. Wadhi ismun isyarah mabni ala sukun fi mahal raf mubtada. Ismun isyarah mabni ala sukun fi mahal raf ish mubtada. Zi ay hadhihi. Jadi boleh kita ucapkan nanti zi atau hadhihi, sama artinya. Zi sama dengan hadhihi, artinya ini. Fahiya isyarah ila al-alfaz adh-dhihniyah al-makhsusah. Nah, jadi hadhihi itu atau zi menunjukkan isyarat lafad-lafad yang berkaitan, nah, khususan dengan hati, adh-dhihniyah, adh-dhihn, berkaitan dengan hati. Ad-dalah al-ma'ani al-makhsusah, yang menunjukkan, nah, pengertian yang khusus. Fil kalam, dalam kalam ini, ista'arah musarrahah, nah, peminjaman dari kalimat yang jelas. Haythu syabbah al-alfad adh-dhihniyah, sehingga menyerupakan lafad adh-dhihniyah, jadi zi kata dengan hati. Bil musyari ilahil mahsus, nah, dengan apa? Al-isyarah. Nah, sehingga terbayang bijami al-hudur fi kull, sehingga terbayang atau terasa apa yang akan terjadi setelahnya, semua yang terjadi setelahnya. Wadhi min aksamil hadithi hid, naam, iddah. Inilah macam-macam, ya, pembagian hadith, iddah. Jadi sudah terbayang di situ pembagian hadith akan tersebutkan setelahnya. Mina, naam, tabi'idiyah, bagian. Ini min, bagian aksamil hadith. Wahada, dan ini huwa laik, sesuai bihadil manzumah, dengan manzumah ini, dengan syair ini. Fannadhim, naam, pembuat syair zakara ba'dan min aksamil hadith, beliau menyebutkan sebagian pembagian hadith. La kulla aksamil hadithi wa anwa'ih, jadi beliau tidak menyebutkan semua pembagian hadis dan macam-macamnya. Naam, hasan li ghairi. Naam, sahih li ghairi. Dhaif yang jabir. Wa hakadha, ini belum dibagi. Naam, oleh Asy-Syaikh, naam, Al-Baiquni dan lain-lainnya. Naam. Wallahu alam, dan Allah yang lebih mengetahui. Aqsamil hadith, pada asalnya aqsam itu memakai hamzah qata, memakai hamzah qata aqsamil hadith. Kemudian situ memakai nakal, binakli harakatil hamzah ila sakin, dengan memindahkan, binakli harakatil hamzah, memindahkan harakat hamzah ila sakin qablaha lil wazan, kepada sukun setelahnya. Nah, karena wazan dari syair ini tadi. Fatuntak bi ihmalil hamzah, maka dilafadkan atau diucapkan dengan meninggalkan hamzah. Bi ihmalil hamzah, hatta la yakhtal an-nadhm, sehingga tidak merusak, nah, syair, atau tidak mengurangi, nah, dari keindahan syair itu sendiri. Fayuqal min aqsamil hadith iddah, aslinya min aqsami, untuk melihat. Kemudian hamzahnya dihilangkan, tapi harokatnya masih, harokatnya diletakkan untuk mengganti nun situ, min. Harokatnya hamzah tadi apa? Fathah. Kemudian harokat nunnya diletakkan situ sebagai pengganti hamzah tadi. Jadi aslinya min. Kemudian kita ambil harakat hamzah, kita letakkan di atas nun. Jadi mina. Nah. Kemudian mina qasamil hadis iddah. Jadi nama dengan apa? Nakal. Mindahkan harakat. Berkaitan dengan qiraah, yang paling banyak nakal qiraah apa? Nah, yang paling banyak adalah qiraah warsh wa adan qiraah hamzah fi halatul al-waqf, fi halatul waqf. Ketika berhenti. Nah. Wa aqsamun ma'khudun min qasam. Dan kata aqsam itu diambil dari naam. Qism min qism, aqsam. Qala Ibn Faris al-qaf sin, jadi yang situ ada qaf dan sin, wal mim dan mim, aslan sahihan. Naam. Dua pokok yang sahih, yadullu ala ahduma ala jamal wa husn. Yang pertama menunjukkan keindahan dan kebaikan. Ini yang pertama. Jadi qism itu yang pertama menunjukkan keindahan dan nah, kebaikan juga. Nah, sama bisa artikan keindahan, dua-duanya juga boleh. Wal akhir ala tajzi'ah syai. Ala tajzi'ah syai. Nah, dan yang kedua atau yang lainnya itu sebagai nah, pembagian suatu nah, perkara, suatu perkara. Nah, jadi yang pertama menunjukkan keindahan, yang kedua adalah pembagian. Nah, jadi qism. Wa aqsam ma'khudah min qism. Nah. Wal makna atsani, dan pengertian yang kedua, mana pengertian yang kedua? Tajzi'ah syai'. Berarti yang kedua ini. Huwa ma aradahu an-nazim rahimahullah. Itu yang enam pembuat syair kehendaki. Jadi makna yang kedua ini wal a'am wal akhir ala tajzi'ati syai, ini yang dikehendaki oleh al muallif. Naam. Penulis bait syair. Wa arada bil aqsam huna. Dan nazim menghendaki pembagian ini ma yasmal anwa al-mundarijah tahta al-aqsam. Jadi semua yang mencakup enam macam-macam yang masuk dalam pembagian ini atau tahta al-aqsam al-mundarijah dakhalah tahta al-aqsam. Wa illa fa aqsamul hadith la takhruj an thalatha. Wa illa, ya semana wa illa. Nah, kalau bukan asyandakum. Apa ada yang kecuali di sini? Bukan illa, pasti. Nah, kalau orang Yaman illa. Nah, kalau bukan diartikan nah. Faqsamul hadis la takhruj min an thalatha. Pembagian hadis tidak keluar dari tiga perkara. Tiga perkara ini. Kama qala aktsarun, sebagaimana nah, perkataan mayoritas di antara mereka, pembagian tiga itu adalah sahih wa hasan wa dhaif. Ah ini. Jadi hadis tidak keluar dari tiga perkara ini. Imma sahih astaw. Nah. Qala sawfa, nanti sahih li ghairi. Sahih li dhatih hasan, naam li ghairi hasan li dhatih dhaif an jabir wa hakadha. Inannya kan masuk kembalinya ke sahih atau hasan. Sebagian cukup membagi dua, sahih dan dhaif, akan datang di sini. Ini cukup. Naam, tidak perlu pembagian hasan, langsung sahih dhaif. Naam. Li'annaha ini istamalat min awsafil qabul ala a'laha fasahi. Nah, sungguhnya kalau mencakup dari sifat-sifat yang bisa diterima, nah, yang lebih tinggi dinamakan dengan sahih. Aw ala adnaha fal hasan. Kalau lebih rendah dari sahih namanya yes hasan. Aw lam tasmal ala syai' min huma, atau tidak meliputi dari keduanya. Nah, fadhaif dinamakan dengan dhaif. Jadi kalau hadis tidak diterima dan tidak ada atau kurang dari syarat-syarat isyarat akan datang, bagaimana syarat dari hadis sahih? Nah, tidak mencakup hadis sahih dan tidak mencakup hadis hasan, maka dinamakan dengan hadis dhaif. Nah. Minhum man lam. Naam. Yafrud naw al-hasan. Dan di antara mereka ada yang tidak menyendirikan dari macam hasan ini tadi. Jadi tidak memasukkan, tidak menyendirikan. Wa yaj'aluhu mundalijan fis sahih. Dan dia menjadikan masuk pada pembagian es sahih. Jadi masuk pada pembagian sahih. Jadi cukup pembagiannya, yang paling banyak hadis itu ada 3. 6. Sahih, hasan, dhaif. Sebagian lagi membagi 2. Sahih sama dhaif. Mafhumul kalam? Mafhumul salam? Ini hasan. Ini sebagian tidak dimasukkan dalam pembagian sehingga cukup hadis sahih dan dhaif. Kalau maudhu masuk ke mana? Ndak. Masuk ke dhaif. Maudhu masuk ke dhaif situ. Nah, di khulasah dalam hadis ini pembagian tidak keluar dari 3. Nah, perkara ini ndak. Kalau dibagi 3 meliputi apa aja? Ndak. Nah, lombok di belakang-belakang. Hadis apa aja? Dhaif. Maudhu. Nah, enggak perhatian. Ayatul Rahman. Hah? Sahih, kalau 3 ya mencakup hasan apa lagi? Nah, kalau 2 anda enggak safe. Es hasan sahih. Ala ya Abdullah. Sahih wa dhaif. Jadi kalau 2, 6. Cukup kita katakan dengan sahih dhaif. Baik. Aiddah ay ma'dudah, terbatas. Nah. Wa qad addaha akthar syarah al-Baikuniyah 32 nawan. Di mayoritas penyarah Baikuniyah mengatakan jumlahnya itu 32 macam. Nah, 32 macam. Jadi mayoritas sebagian mengatakan 33. Nah, wala meresahna. Wa kullu wahidin atawa haddah, dan masing-masing itu akan datang tersendiri. Ya'ni anna kulla wahidin min aqsamil madhkurah. Yaitu bahwasanya semua dari masing-masing pembagian tersebut di atas. Nah, mudhi'alahu ismun yakhussuhu min kauni sahihan aw hasanan. Nah, diletakkan di situ nama yang khusus dari keadaan bahwasanya hadis itu sahih atau hasan. Ila akhriya dan seterusnya. Jadi nanti akan ada nama-nama tertentu. Nama hasan, nama sahih, dhaif, maudhu, nama hakala, wa'an'an, wa muham. Taib. Ma ta'rifi, birasmi. Beserta pengertian dari hadis tersebut bi ba'di khawasih, sebagian menjadi khususan kal hadis sahih, sebagaimana hadis sahih. Jadi masing-masing nanti akan ada pengertian, di antaranya ada akan ada pengertian dan apa yang menjadi kekhususan bagi hadis sahih ataupun yang lainnya. Awal was sahih wa huwa mattasal isnaduhu walam yasud au yu'al. Pertama, awal sahih bahwa mattasal, sanadnya terus menyambung. Nah, di antaranya tadi sudah disebutkan pengertian sekaligus. Jadi kalau sudah hafal nah baikuniyah akan tahu bagaimana nah apa itu sahih. Nah, awalu as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yashud aw yu'al yarwihi adun dhabitun anhi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, ini pengertian dari hadis apa? Sahih. Jika sudah hafal ini, nah sudah tahu bahwa ini hadis sahih. Isnaduhu wa lam yashud aw yu'al. Isnadnya tidak syadz. Naam, atau tidak ada illah, naam, celaan di dalamnya. Demikian juga aw bil mitsal kal hadis al mu'anan. Mu'ananun. Semani kamil. Naam, mu'ananun ka'an sa'idin an karam. Nah, jadi di situ sebutkan an. Pertama mu'anan ka'an sa'id seperti an sa'id au an karam. Jadi kalau nanti dari yang pertama an, kemudian setelahnya itu haddatsana, baru kemudian an, setelah itu an lagi dinamakan dengan mu'an'an. Jadi memakai lafaz an itu namanya mu'an'an. Mafhum? Kalau mu'an'an pakai apa? Anna. Nah, anna namanya mu'an'an. Kalau ini mu'an'an pakai ain. Fakullu nawain, dan setiap dari macam-macam hadis tadi waqism dan pembagiannya ata fil manzumah, ya, ada di nazm tersebut. Wa ma huwa haddu ayat ta'rifuh, jadi di dalamnya diisi juga dengan pengertian, jadi ada pengertian masing-masing tadi. Nah, termasuk nah dari nasihat Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, nah mutkinkan betul baikuniyah. Nah, dasar utama di sini. Kalau sudah tahu ini sudah ada modal utama. Ini sudah tahu bayangan. Nah, bahkan kalau ini mutkin bisa membaca kitab-kitab setelahnya, baca sendiri. Nah, menelaah sendiri. Ini kalau sudah mutkin. Nah, di samping menghafalkan nazm juga harus tahu juga. Nah, harus tahu apa maksud dari nazm itu sendiri. Nah, diupayakan betul mutkin. Jadi sudah selesai ini insyaallah sudah ada bayangan. Nah, karena banyak di antara teman-teman nah, hanya belajar aja, sudah belajar, nah enggak dihafal, enggak dimurojaah. Nah, selesai kitab. Ganti lagi. Nah, kitab yang lain. Selesai kitab. Nah, ganti lagi kitab lagi. Ditanya baikuni enggak bisa jawab. Nah, enggak bisa jawab. Padahal ini kadang-kadang diulangi lagi. Nah, pasti diulangi lagi. Kitab berikutnya pasti diulang lagi. Apa yang ada di sini pasti diulang lagi di sini. Pindah kitab yang lebih besar akan diulang lagi. Nah, kalau dasarnya ini tidak kuat. Nah, bagaimana? Ibarat bangunan yang di situ tiangnya enggak kuat, cepat roboh. Nah, cepat roboh diupayakan dulu mungkin di sini. Samping hafal juga. Nah, syair juga tahu pengertiannya, mafhum, mafhum ya Ubaidah. Nah, waqaluhu wahaddah. Nah, qala ibn Faris had ilha waddal aslan, ya ha dan dal itu asal dari pokok. Al awal mana? Nah, yang pertama menunjukkan tentang larangan. Wasani taraf asy, jadi ujung suatu. Nah, wal had al hajis baina asyai'ain, dan kata tak had di situ pembatas di antara dua perkara. Nah, fulan mahdud, dikatakan kalau fulan, nah hal fulan mahdud, idza kana mamnu'an, ya, terlarang baginya. Nah, terlarang untuk diganggu, terlarang untuk sesuatu. Wa yuqalu lil bawwab haddad, dan dikatakan bagi penjaga pintu adalah haddad. Nah, limana'ihin nas minad dukhul, karena larangan bagi manusia untuk masuk. Nah, jadi kalau ada di situ ada haddad, Nah, penjaga pintu, maka tidak boleh bagi orang memasukinya, sudah ada penjaganya. Yuqal bawwab haddad. Jadi yang pertama, jadi haddah menunjukkan larangan. Yang kedua, menunjukkan is taraf asy, ujung suatu. Wa amal asal akhir, adapun pokok yang lainnya, yang pokok kedua, faqalum haddus sayf wa huwa harfu. Nah, haddus sayf, jadi kalau ada pedang misalnya, pedang hal yang panjang, hadduh ini yang enggak cocok ini. Nah, yang tajam ini, yang bagian tajam ini, taraf. Nah, wa huwa harfu, jadi yang tajam, bagian tajam inilah dinamakan dengan nam haddus sayf atau haddus sikin. Nah, mana yang tajam di situ? Nah, namanya haddah. Wa fi istilahim. Nam. Urifa bi ta'arif katsirah, diketahui dengan pengertian-pengertian yang banyak. Aktsaruha mantiqiyah, yang paling banyak itu dengan mantik, dengan hanya sekedar akal fikiran. Nah, wara'aitu lahu ta'rifan munasiban sahlal ibarah. Nah, saya melihat pengertian yang sesuai, nah, dan mudah, nah, dalam ibarahnya. Apa pengertian hadis itu? Wasfu syai' wasfan musawiyan. Yang menyifati sesuatu dengan sifat yang apa? Yang sama. Menyifati sesuatu dengan sifat yang sama. Nah, atau sifat yang sesuai. Itu apa pengertian daripada had. Wasfu syai wasfan musawiyan. Nah, wa na'ni bil musawah, dan kami maksudkan dengan musawah di situ. Nah, sama, ay an. Nah, anna laisa fihi ziyadah. Tidak ada di situ tambahan. Takhrud faradan min afradil mausuf. Tidak keluar sendiri dari sifat-sifatnya yang tadi. Jadi tidak keluar, nah, dari penyifatan itu sendiri. Walan kusan yadkhul fihi ghairuh. Dan juga tidak pula kurang, sehingga masuk yang lainnya. Had. Man yutarjim apa dari bait kedua, wadhi min aqsamil hadits al-iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Tarjim ya Abdurrahim, wadhi min aqsamil hadits al-iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, jadi masing-masing tersebut ada pengertiannya. Inilah dari di antara pembagian hadis yang berbeda-beda atau bermacam-macam, dan setiap dari pembagian tersebut ada ta'arif, ada pengertiannya. Tinggal merojah, ya, nah, kita tidak akan banyak apa menaklik. Biasanya kalau banyak taklik nanti malah lupa biasanya. Nah, ini aja sudah cukup. Kalau sudah hafal semuanya, pada khair kefir, ya enggak. Awal was sahih wa mattasal isnadu wa lam yasud aw yu'al. Ini masuk pertama, hadis sahih. Nam yarwihi adrun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini akan depan, pekan depan, besok masih ada. Nah, insyaallah besok ini harus hafal. Awal was sahih wa huwa mattasal Quran situ. Sanaduhu wa lam yasud aw yu'al. Jadi kadang-kadang komputer ini begitu, nah, komputer. Jadi kalau pindah komputer lain kalau belum dipaskan bisa hilang. Padahal di sini ada, nah. Wala sahih wa huwa mattasal. Nah. Dari sini hilang tasalnya, ya enggak?